Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqrar bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna 'azza wa jalla fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله جماعه kaum muslimin yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah, memanfaatkan waktu dan kesempatan di malam hari ini yang juga merupakan kemudahan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah taala kita akan melanjutkan pembacaan kitab yang berjudul Hilyatu Talibil Ilm, perhiasan para penuntut ilmu. Di pertemuan yang lalu kita alhamdulillah telah masuk ke poin yang ketujuh yang disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid alaihi rahmatullah. Kata beliau, at-tahalli bi raunaqil ilmi, berhias dengan pesona dan keindahan ilmu agama. Subhanallah. Perkara yang seharusnya bagi seorang penuntut ilmu laki-laki ataupun perempuan, demikian pula untuk kaum muslimin dan muslimat secara umum, hendaknya senantiasa menghiasi dirinya dengan pesona keindahan ilmu agama. Kata beliau, at-tahalli bi raunaqil ilmi husnul sam wal had as-salih min dawamis sakina wal waqar wal khushu wat tawadhu waluzumul mahaj waluzumil mahajja bi imaratil zahir wal batin wat takhalli an nawaqidhiha. Ini telah kita sebutkan kemarin ya, bahwasanya menghiasi diri itu dengan kemuliaan, kesempurnaan, pesona ilmu, bentuknya apa? Perangai yang baik, akhlak yang terpuji, senantiasa bersikap tenang, itu penting ya, terlebih khusus kepada para penuntut ilmu. Kalau ada masalah, tenang. kalau ada berita tenang, dalam bersikap tenang, jangan terburu-buru. Itu penting, ya. Jangan ketika mendapatkan berita baik yang kita dengarkan secara langsung ataupun yang kita dapatkan dari media-media sosial, maka yang dituntut bagi seorang penuntut ilmu secara khusus dan kaum muslimin dan muslimat secara umum adalah menyikapinya dengan tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, ya. Jangan langsung nimbrung untuk dikomentari, ya. Kemudian pula terhadap kejadian-kejadian yang menuntut kita harus bersikap, maka jangan terburu-buru. Itu diingat selalu, ya. Kadang penyesalan itu datang setelah kejadian itu terjadi, baru nyesal, ya, baru nyesal. Kenapa terburu-buru di dalam permasalahan tersebut? Kenapa terburu-buru mengeluarkan ucapan dan pernyataan? Makanya harus tenang, ya, tenang itu penting. Wattawadhu, demikian pula harus nantiasa rendah hati. Itulah pesona keindahan ilmu agama. Ilmu agama menuntun kita, menggiring kita untuk senantiasa tawadhu, rendah hati. Ya. Semakin berilmu seseorang, seharusnya dia semakin tawadhu, bukan semakin sombong. Ya. Bukan semakin sombong. Kalau ada orang yang setiap bertambah ilmunya kemudian dia sombong, meremehkan orang lain, maka itu menunjukkan tidak berkahnya ilmu yang ada pada dirinya. Ya. Itu penting, ya. Ilmu agama seharusnya membawa kita, mengarahkan kita untuk semakin tahu diri, semakin mengetahui kapasitas dan kadar dirinya kita. Ya. Karena semakin ilmu agama itu digali, semakin ilmu agama tersebut dipelajari, maka semakin tahu kita bagaimana bodohnya kita. Ya. Menunjukkan semakin luasnya ilmu agama itu. Semakin seseorang menyelam ke dalam lautan ilmu agama, semakin sadar dan tahu diri dia. Ternyata ilmu yang dia miliki itu tidak ada apa-apanya. Ya. Makanya itulah tingkatan menuntut ilmu yang terakhir. Kalau orang udah lebih jauh lagi mendalami ilmu agama, maka yang paling banyak keluar dari ucapannya apa? Wallahu a'lam, saya enggak tahu. Ya, subhanallah. Itu menunjukkan kedalaman ilmu yang mereka miliki. Lebih berhati-hati baik dalam ucapan dan perbuatan. Kemudian kita lanjutkan kata Syekh Bakar Abu Zaid, kemarin kita sudah sebutkan itu. Waqad qil, setelah beliau membawakan dua asar, dua ucapan dari Muhammad Ibnu Sirin dan demikian pula dari Raja Ibnu Haywa rahimahullah, yang diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab beliau Al-Jami', yang menceritakan dan menasihatkan kita semuanya agar seorang penuntut ilmu, terlebih khusus demikian pula seorang muslim dan muslimah, untuk tidak bersikap berlebih dalam bercanda, ya, maupun dalam perkara-perkara ngomongan dan perkataan dia, ya. Tuh disebutkan kata beliau, wa kathratul mizah wa dhahik yad'u minal qadar wa yuzilul muru'ah. Banyak bercanda, banyak tertawa, itu akan merendahkan kedudukan seseorang dan akan menghilangkan muru'ah dia, kehormatan dia. Itu pentingnya, ya. Bahkan di dalam hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berhati-hatilah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna kathratadh dhahik, sesungguhnya banyak tertawa, banyak bercanda itu akan mematikan hati kita. Subhanallah. Ya, jadi candaan di dalam Islam, gurauan dalam Islam itu hukum asalnya diperbolehkan, sah-sah saja. Silahkan bercanda, silahkan bergurau. Akan tetapi ada aturan mainnya, ada adab-adabnya, sebagaimana yang telah kita sampaikan di pertemuan yang lalu. Kemudian kata beliau, waqad qil, dan telah dikatakan, man aktsara min syai'in 'urifa bihi, barang siapa yang banyak melakukan sesuatu maka dia akan terkenal dengan sesuatu tersebut. Ya, orang yang banyak ngomong misalnya ya akan ketahuan bahwa dia ini orang yang banyak ngomong. Orang yang banyak bercanda, ya orang akan ketahui bahwa dia ini banyak bercanda. Orang yang senang makan, ya akan ketahuan juga, terkenal di tengah masyarakat. Demikian dan demikian. Man aktsara min syai'in 'urifa bihi. Ya, ini sebagian para ulama menyebutkan bahwa ini adalah ucapannya Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an. Ya, sebagaimana disebutkan dalam kitab Syu'abul Iman karangan Al-Imam Al-Baihaqi alaihi rahmatullah. Kemudian kata beliau, fatajannab hatika as-saqatat fi mujalasatik wa muhadatsatik wa ba'd man yajhal yadhunnu anna tabassut fi hadha aryahiyatun. Maka kata Syekh Bakar Abu Zaid, jauhilah, ya, berhati-hatilah, jauhilah penggugur pesona keindahan ilmu tersebut dalam majlis kamu dan percakapan kamu. Ya, penggugur, penghilang pesona ilmu. Tadi kita katakan ilmu itu memiliki keindahan, ilmu agama itu memiliki pesona. Apa itu? Akhlak yang mulia, ya. Kemudian apa? Budi pekerti yang baik, tawadhu, rendah hati, sakinah, tenang, tidak banyak ngomong, tidak banyak bercanda, dan lain-lain sebagainya. Maka kata beliau, jauhilah, jauhilah penggugur dan penghilang pesona keindahan ilmu tersebut di dalam majlis-majlis kamu dan percakapan-percakapan kamu. Subhanallah. Kemudian kata beliau, karena wa ba'du man yajhal, sebagian dari orang-orang yang bodoh menyangka bahwa leluasa dalam perkara ini, leluasa dalam candaan-candaan yang terkadang di dalamnya mengandung kedustaan, ya, bermudah-mudahan dalam candaan, berlebih-lebihan dalam gurauan yang terkadang di situ terdapat kemungkaran. Mereka menyangka, sebagian manusia yang jauh dari bimbingan Allah, mereka menyangka bahwa ini semua hanya adalah apa? Aryahiyatun, sebagai hiburan. Hiburan, ya. Hiburan sah-sah saja, refreshing sah-sah saja, ngomong santai silahkan, bergurau silahkan, sekali lagi selama dalam batas-batas yang diperbolehkan dalam syariat. Tidak boleh ada kedustaan di dalam candaan tersebut. Tidak ada perkara-perkara yang menyangkut ayat-ayat Allah, sunnah Rasulullah, dan syiar-syiar Islam. Silakan. Dan yang berikutnya, kata para ulama, dari adab-adab candaan tersebut, hendaknya candaan tersebut, ya, candaan tersebut, kata para ulama tidak mengandung gangguan terhadap orang lain. Jangan gara-gara ingin bercanda kemudian menyakiti perasaan dan hati teman kita. Ya. Jangan dalam rangka bercanda kemudian kita membuat rasa takut dalam hati dan perasaan saudara kita. Ya. Candaan, sembunyikan barangnya. Ini kan teranggap sepele ini. Ya. Sembunyikan barang teman kita, bercanda. Ya. Dalam keadaan teman kita nyari barangnya bingung dia. Ya. Ketakutan dia. Loh, kok barang saya hilang ya? Ya, ini candaan yang tidak diperbolehkan. Subhanallah. Demikian juga kebiasaan orang tuh, ya. Dan ini mungkin kita lakukan kepada anak-anak kita ataukah istri kita ataukah keluarga kita, ya. Baru masuk anak kita ataukah keluarga kita, kita kejutkan. Itu enggak boleh tuh. Ya. Jangan disepelekan permasalahan ini, ya. Tidak diperkenankan candaan tersebut, gurauan tersebut, kalau di dalamnya terkandung unsur apa? Adhiyah. Menyakiti orang lain. Tidak diperbolehkan. Demikian pula tidak diperbolehkan candaan tersebut kepada orang-orang yang memang enggak senang bercanda. Kalau udah tahu temannya kita bawaannya serius, maka jangan ajak bercanda dia. Ya. Karena bukan kebaikan nanti yang kita dapatkan dari candaan tersebut. Malah apa? Kerusakan hubungan. Kenapa? Orang yang serius itu enggak bisa diajak bercanda dia. Bawaan dia serius terus. Ya. Makanya para ulama mengatakan jangan. Ya, kalau ingin bercanda, bergurau, lihat-lihat juga orangnya dong. Ya, jangan dihantam rata semuanya. Ada tuh orang-orang yang memang bawaannya serius terus. Ya, enggak mau dia diajak bercanda. Ya. Kemudian kata beliau, kata Syekh Bakar Abu Zaid, wa anil Ahnaf ibn Qais rahimahullah, dan dinukilkan dari Al Ahnaf ibn Qais, beliau mengatakan, jannibu majalisana dzikran nisa wa ta'am, inni ubghidur rajul yakunu wassafan li farjihi wa batnihi. Ya subhanallah. Kata Al-Ahnaf Ibn Qais, jauhilah majlis-majlis kami penyebutan dan cerita tentang perempuan dan makanan. Subhanallah. Ya. Itu termasuk sikap waraknya para ulama. Ya. Jauhi majlis-majlis kami dengan penyebutan wanita, pembahasan tentang wanita dan makanan. Ya. Inni ubghidur rajul yakunu wasafan li farjihi wa batnihi. Sesungguhnya aku tuh benci kepada seseorang yang selalu saja pembahasannya tentang kemaluan dan perutnya. Subhanallah. Ya. Seakan-akan enggak ada tema lain. Seakan-akan tidak ada pembahasan yang lain, baik ketika tatap muka ataupun dalam jalinan hubungan, ya misalkan di grup WhatsApp, ya ataukah media sosial yang lainnya. Ketika dibahas tentang faedah ilmu, diam seribu bahasa. Ketika di-share ilmu-ilmu agama, fawaid-fawaid, diam seribu bahasa. Giliran dipancing tentang wanita, ada yang nge-share tentang wanita, terlebih khusus tentang poligami, luar biasa. Keluar semua apa-apa yang selamanya terpendam di dalam benaknya. Ya. Enggak boleh demikian, jemaah sekalian. Ya. Harusnya kita itu memiliki sifat malu. Malu. Apalagi menceritakan tentang wanita yang bukan mahram kita secara spesifik. Ini banyak nih, ya, bahkan gak jarang menceritakannya kepada istrinya. Na'udzubillah, gak diperbolehkan, ya, gak diperbolehkan. Demikian pula istri tidak diperbolehkan untuk menceritakan dan mensifatkan wanita yang lain kepada suaminya. Tidak diperbolehkan dalam syariat ini. Ya. Setiap berjumpa dalam majelis pembahasannya tentang makanan saja ataukah tentang perempuan. Ya. Demikian pula ketika berkumpul di grup WhatsApp-nya ataukah media sosial yang lainnya. Temannya, ikhwannya share tentang ilmu agama, diam. Giliran bahas tentang perempuan, udah panjang lebar. Satu jam pun gak terasa pegang HP dalam rangka untuk memberikan ya faedah-faedah seputar tentang wanita. Jangan. Ya. Harus timbulkan rasa malu kita. Diperbesar tuh rasa malu kita, baik itu yang sudah keluarga maupun yang masih jomblo. Ya, untuk teman-teman ikhwah sekalian yang masih jomblo, belum menikah, ya jangan diperbanyak pembicaraan-pembicaraan seperti ini. Kalau memang betul-betul sungguh-sungguh ingin menikah, maka cari informasi, minta tolong pada yang sudah berkeluarga untuk carikan wanita-wanita yang baik. Kemudian apa? Ya, datangi walinya. Itu kalau jantan memang tuh. Ya. Yang bahaya kalau setengah jantan. Ya, beraninya ngomong saja. Harus berani tuh, maju ketemu walinya. Nih, Pak, saya mau nikahi anak Bapak. Itu baru jantan. Ya. Jangan main ya. Setengah hati ataukah enggak serius. Harus yang jomblo itu maju dia. Itu menunjukkan kesungguhan, karena ini adalah masalah agama kita, bukan permainan. Ya. Demikian pula ikhwah sekalian ya yang sudah berkeluarga, harus ditahan nih. Ya, pembahasan-pembahasan seperti ini ditahan. Ya. Gak sembarangan, bukan dijadikan sebagai obrolan-obrolan yang bersifat umum, obrolan-obrolan yang terkadang dibawa ke dalam candaan-candaan dan gurauan. Gak boleh. Ya, sekali lagi, kalau serius ya dibahas dong secara ilmiah. Kalau memang udah butuh ya maju, ngapain ngomong sama orang. Ya, maju. Kalau memang kita butuh untuk nambah lagi, ya maju. Itu ibadah kok, bukan maksiat tuh. Maju. Ya. Jangan malu-malu kucing. Ya. Ngomporin orang, tapi kesemuanya itu bersikap dan berlaku tidak didasari dan dibekali dengan ilmu agama. Akibatnya apa? Serampangan di dalam melakukan praktek poligami. Ya, bukan sembarangan tuh. Bukan sembarangan. Ini nasihat untuk kita semuanya. Bukan sembarangan perkara tersebut, itu amanah. Ya, bukan sehari nikah, dua hari nikah, sepekan nikah cerai. Lah gimana kalau anak kita diperlakukan demikian itu? Ya. Gimana kalau anak kita yang diperlakukan? Ingat, kita juga punya anak nantinya. Kita juga punya keluarga perempuan. Gimana kalau diperlakukan demikian? Kita sudah ngambil baik-baik anak orang, kemudian kita ceraikan tanpa sebab yang syar'i. Ya, beda halnya kalau ada alasan yang syar'i yang mengharuskan kita untuk berpisah dengan wanita tersebut. Ya. Nanti nikah lagi. Ya. Nikah lagi. Berapa hari, berapa pekan, berapa bulan, cerai lagi. Ya. Nikah lagi. Bukan permainan ya. Ittaqillah. Bertakwa kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, ini amanah. Ini ibadah yang betul-betul harus kita jaga. Ya. Makanya sekali lagi nasihat untuk kita semuanya untuk memperhatikan perkara yang satu ini. Jannibu majalisana dzikran nisa wa ta'am. Jauhi, jauhi majlis-majlis kami penyebutan cerita tentang wanita dan makanan. Jauhi ya, jauhi semuanya. Kemudian kata beliau, wa fi kitab al-muhaddats al-mulham Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an fil qada. Kemudian disebutkan dari kitab ya, sebuah surat, al-muhaddats al-mulham, orang yang berbicara dengan wahyu. Ini sebutan dan gelar untuk Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an ya. Loh, kok bisa al-muhaddats al-mulham, yang berbicara dengan wahyu? Apa sih maksudnya? Diterangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, iyyakum fikum muhaddatsuna fa Umar. Jika sekiranya ada di antara kalian yang berbicara tersebut dengan wahyu, maka Umarlah orangnya. Apa sih maknanya? Diterangkan para ulama, al-mulham itu alladzi yulhimullahu azza wa jalla wa ka'annahu yuhadditsu bil wahyi. Mulham itu artinya orang yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dia itu berbicara di atas wahyu. Lah, kalau demikian, kalau Umar bergelar al-mulham ya, orang yang seakan-akan berbicara dengan wahyu, maka Umar lebih afdal dong dibandingkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Enggak demikian ya. Tetap yang merupakan akidah ahlus sunnah wal jamaah, manhaj ahlus sunnah wal jamaah, bahwa yang paling afdol dari kalangan sahabat adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kemudian Umar ibn al-Khattab, kemudian Uthman ibn Affan, kemudian Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala. Ya. Adapun ya, gelar ini al-mulham, orang-orang yang seakan-akan dia berbicara dengan wahyu, itu diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwasanya anna Umar innama yatalaqqal isabah biwasitatin, bahwa Umar itu terkadang mengeluarkan statement, mengeluarkan pernyataan yang benar itu dengan adanya perantara yang lain. Artinya apa? Terkadang dia mengeluarkan statement, pernyataan, karena memang telah mendengarkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Berbeda dengan Abu Bakar, kata Syekhul Islam, wa amma Abu Bakrin fayatalaqaha bila wasitatin. Adapun Abu Bakar, terkadang dia itu mengeluarkan fatwa, terkadang mengeluarkan statement itu tanpa wasito, artinya betul-betul murni dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang keluar dari mulut Abu Bakar tersebut terkadang dan kebanyakannya pas dan cocok dengan apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebab yang kedua, kenapa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an digelari dengan apa ini, al-muhaddats al-mulham, orang yang seakan-akan ketika berbicara tersebut seakan-akan dia berbicara di atas wahyu, berdasarkan wahyu, diterangkan oleh para ulama, kata Syekh Al-Utsaimin ya, lakinnal ladzi azhar Umar radhiyallahu taala an huwa tulu khilafatihi, karena panjangnya masa khilafah, masa pemerintahan Umar bin Al-Khattab ya, watafarruquhu li umuril muslimin al-'amma wal khassah, fakana mustahiran bidzalik radhiyallahu taala an. Dan Umar itu betul-betul konsentrasi mengurusi perkaranya kaum muslimin yang bersifat khusus dan umum. Nah, dengan sebab inilah ya, karena panjangnya masa pemerintahan Umar bin Al-Khattab dibandingkan Abu Bakar, kemudian karena kesungguh-sungguhan dan konsentrasi yang penuh yang dicurahkan oleh Umar bin Al-Khattab di dalam memimpin dan mengurusi keperluannya, kebutuhannya kaum muslimin, maka beliau pun terkenal dengan orang yang seakan-akan kalau bicara tersebut seakan-akan yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Pernyataannya tersebut, statement-statement yang keluar dari mulutnya tersebut kebanyakannya benar. Ya. walaupun yang tadi kita sebutkan kebanyakan kebenaran yang keluar dari ucapannya tersebut dengan perantaraan, berbeda dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kemudian kata Umar bin Al-Khattab, ini intinya ini, wa man tazayyana bima laysa fihi, ya, kata Umar bin Al-Khattab, barang siapa yang menghiasi dirinya dengan sesuatu yang tidak ada padanya, ya, barang siapa mantazayyana bima laysa fihi, barang siapa yang menghiasi dirinya dalam keadaan perkara tersebut tidak ada pada dirinya, syanahullah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menghinakannya. La ilaha illallah. Ya, kenapa? Karena dia telah memposisikan dirinya tidak sesuai dengan ukuran dan kadar kemampuannya. Itulah orang yang apa? Menghiasi dirinya dengan sesuatu yang tidak ada padahnya. Dan ini penyakit, ya, bahaya sekali, ya. Orang-orang yang menghiasi dirinya dengan sesuatu yang tidak dia miliki. Contohnya ini yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ketika ada seorang penuntut ilmu baru belajar semua mau dijawab, ya, pertanyaan, ya, ini haram ya, ini halal, demikian dan demikian, ya, ini dipersyaratkan ini dan itu, ya, dalam permasalahan ini ada perincian di kalangan para ulama, ya, ini kalau dia berbicara di hadapan, ya, penuntut ilmu yang baru pula ataukah orang-orang umum, ya, seakan-akan wah, ya, ini bahaya ini, ya, menghiasi diri dengan sesuatu yang tidak terdapat pada dirinya. Dia memposisikan dirinya sebagai orang yang berilmu. Demikian pula, ya, termasuk dari bentuk menghiasi diri dengan sesuatu yang tidak ada padanya, dengan cara apa? Menampakkan dirinya sebagai ahlu ibadah, orang yang banyak ibadahnya, ya, nampak, ya, mau menampakkan kepada orang lain bahwa dia itu orang yang rajin ibadah. Orang-orang yang demikian ini, jamaah sekalian, itu akan merasakan akibatnya. Orang-orang yang menghiasi, mengaku-ngaku pada dirinya ada sesuatu yang tidak dia miliki, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan menghinakannya. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan menyingkap apa yang selama ini dia sembunyikan. Na'udzubillah. Ya. Makanya disebutkan dalam salah satu bait syair Arab, kata mereka, wa mahma takun inda mri'in min khaliqatin wa in khalaha takhfa 'alan nasi tu'lami. Bagaimanapun sesuatu itu disembunyikan serapat-rapatnya, ini penting nih, ya, jujur saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu intinya. Kapan seorang hamba jujur kepada Allah, maka ketenangan yang akan dia dapatkan. Kapan seseorang itu jujur kepada Allah, maka kedamaian yang akan dia dapatkan. Kapan seseorang jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan angkat derajatnya. Ya, sebaliknya, orang-orang yang tidak jujur kepada Allah akan direndahkan. Orang-orang yang tidak jujur kepada Allah bagaimanapun pasti dan pasti suatu saat akan disingkap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Katanya, wa mahma takun inda mri'in min khaliqatin, bagaimanapun ditutup serapat-rapatnya sesuatu tersebut, ya, wa in khalaha takhfa 'alan nas tu'lami, ya, ditutup serapat-rapatnya agar tidak diketahui orang, ya, selama perkara tersebut adalah perkara yang tidak baik, mengandung kedustaan, kebohongan, ketidakjujuran, maka suatu saat pasti juga akan terbongkar akan tersingkap. Ya, makanya ubah. Ya, kita hiasi diri kita dengan kejujuran, dan kejujuran yang paling mulia adalah kejujuran seorang hamba kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Jujur itu modal terbesar kita dalam ya mengarungi kehidupan dunia ini. Jujur kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan mendapatkan dan membuahkan efek yang luar biasa dalam kehidupan seorang hamba. Ya. Bagi orang-orang yang tidak jujur kepada Allah, bagaimanapun dia sembunyikan di hadapan manusia, maka kelak akan terbongkar semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka inilah yang dimaksudkan dari apa yang disebutkan oleh Umar bin Al-Khattab tersebut. Barang siapa yang menghiasi dirinya, mengaku-ngaku dengan sesuatu yang tidak ada pada dirinya, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan hamba tersebut, ya. Akan terbongkar semuanya, akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kita sembunyikan di hadapan manusia, fallahu ya'lamuhu. Pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan terbongkar semuanya. Siapa-siapa yang tidak berbuat karena Allah Subhanahu wa taala, yakin saja itu. Ya. Siapa yang tidak jujur kepada Allah, akan terbongkar semuanya. Akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah yang diinginkan dari ucapan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an. Kemudian kata Syekh Al-Utsaimin, zin biha jami'a a'malik, maka bandingkanlah, ya, timbanglah ucapan tersebut, nasihat tersebut untuk seluruh amalan-amalan kamu. Jujur kepada Allah, ya, mari berbuat karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan risaukan dengan ucapan-ucapan makhluk. Jangan, ya, makhluk, ya, tahunya itu ucapannya kita yang nampak dari kita, tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu tentang diri kita. Hati kita pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun manusia tidak mengetahuinya. Ini penting untuk kita semuanya, dan semoga apa yang singkat ini jemaah sekalian bisa memberikan kebaikan, pencerahan, nasihat untuk kita semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu yahfazukum jami'an.